Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil quranil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharal umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Az-Zuhud Pertanahan ingkang kula tresnani rahimakumullah. Wonten ayat ingkang terakhir surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim, sungguh di dalam kisah-kisah mereka ibratun li ulil albab, terdapat ibrah bagi mereka yang mau berfikir. Maka hadithan yuftar, kisah-kisah itu bukan cerita yang dibuat-buat, sanes kisah palsu, kisah nyata. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi cerita-cerita dan kisah-kisah tersebut adalah tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan apa yang ada. Wa tafsila kulli syai'in, merinci, menerangkan segala sesuatu. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmatan, dan rahmat. Liqaumin yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala paring perintah dumateng kula panjenengan sedaya supados mempelajari kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi, amargi Al-Qur'an Al-Karim menika separuhipun malah langkung saking separuh, nerangaken kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kisah nabi, kisah rasul diulang. Saben-saben juz, bahkan saben-saben surat menika wonten nabi ingkang disebut. Terulang, sineoso terulang, ananging wonten kemawon kisah napa cerita ingkang benten kalian surat sanes, padahal nabi napa rasul ingkang dipun kisahaken sami. Nabi Musa alaihi salatu wassalam contohipun. Kisah Nabi Musa wonten surat Al-Baqarah niku nggih lumayan beberapa halaman. Kisah Nabi Musa pun ulang malih wonten surat Al-A'raf, wonten surat Hud, wonten surat Toha, lan surat-surat sanesipun. Kisah Nabi Musa. berulang. Tetapi anaknya wonten kemawon tambahan-tambahan cerita, informasi-informasi, kisah ingkang paring ilmu. Berbeda dari satu surat dengan surat yang lain. Sehingga para ulama, sedayanipun ulama, niku asring berpesan dumateng kula panjenengan sami, sinten kemawon ingkang ngersake kesuksesan dunia menopo akhirat, kedah mempelajari kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenging menapa? Sebab semua sedaya ingkang kita lakoni, kita jalani wonten zaman akhir menika sami kisahipun, alur perjalananipun kalian kisah-kisah para nabi, kisah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sama persis. Alur dan jalur kisahnya niku sami. Mboten wonten bentenipun. Semuanya sama. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Contohnya Nabi Nuh mangke. Pun siapaken. Ceritane contohnya Nabi Nuh. Ini kecerdasannya maju beberapa langkah daripada yang lain. Nggih, Pak. Bagi ceritanya nggih sami. Ceritanya nopo jobi masyarakat nggih, masyarakat di sebuah tempat tiang kathah wonten setunggal papan berbuat kejahatan nopo malih kesyirikan, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ngelakoni kesyirikan, ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala sayang, cinta kepada hambanya. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seseorang mubashiran wa nadhira, mubashirin wa munzirin. Diutus nabi, diutus rasul. Tugasipun menapa? Nabi lan rasul menika tugasipun memberi kabar gembira surga, kebahagiaan untuk siapa saja, siapa bae sing taat, sinten kemawon ingkang manut, nurut, pasti hidupnya sukses dan bahagia. Tugas ingkang nomor kali, nadhiran atau mundhirin, memberi peringatan, menyampaikan ancaman. Sapa bae sing nentang, sapa bae sing ngalang-alangi, sapa bae sing memusuhi, sapa bae sing ora manut dengan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, bakal binasa, bakal dihukum, bakal cilaka dunia dan akhirat. Tugas nabi, tugas rasul. Lajeng alur kisahipun meripun, alur kisahipun wonten sing pro, wonten sing kontra, ada yang mendukung, ada yang menentang. Itu begitu semua. Tidak ada yang tidak. Semua nabi, semua rasul seperti itu. Termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ana sing setuju, ana sing ora. Kemudian saat lajengipun sudah sunnatullah. Niku pun ketetapan saking Allah ingkang Maha Kuwas, bahwa pihak yang menentang ingkang boten seneng jumlahipun langkung kathah dari dulu. Itu tidak bisa dirubah-rubah. Jumlah yang menentang, yang tidak suka jauh lebih banyak. Sementara ingkang beriman, ingkang taat, ingkang manut, niku namung sekedhik. Sedikit saja. Niku pun sudah sunnatullah itu. Tiap nabi, tiap rasul demikian. Kisah salajengipun pripun? Nabi dan rasul itu sabar, sabar, sabar, sabar, sabar terus. Karena sayang, cinta, masih saja mengingatkan, aja ngelakoni syirik, aja ngelakoni dosa. Sayang dan rahmatnya, aja ya Allah, jangan, jangan, jangan. Jangan engkau azab umatku, jangan engkau hukum masyarakatku, jangan ya Allah, rahmati mereka. Sayangi mereka. Setiap nabi seperti itu. Semuanya sayang, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semanten ugi sami tetap berharap, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menghukum umatnya, untuk tidak mengazab. Diberi waktu, diberi waktu, diberi waktu. Tetapi pada akhirnya segala sesuatu ada batas ingkang sampun dipun temtokaken Allah Subhanahu wa taala. Pada puncak-puncak penentangan, pada bentuk-bentuk kekufuran yang nyata, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Rahimun, penyayang, Ghafurun, pengampun. Allah Subhanahu wa taala rahmatuhu wasi'at kullasyai. Rahmat Allah itu melingkupi segala sesuatu. Rahmat Allah luar biasa. Diberi waktu, waktu, waktu, waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun syadidul iqab. Hukumannya sangat keras. Sari'ul hisab. Perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala itu sungguh cepat sekali. Kemudian apa? Salajengipun semua kisah nabi dan rasul nggih sami. Pun kisah nabi sinten? Monggo pun waos, pun pelajari, kisahnya pasti seperti itu. Nanti pada akhirnya wal aqibatu littaqwa. Pada akhirnya yang menentang, yang membenci, ingkang ngalang-alangi, yang menghadang, mencegah, Allah hancurkan, Allah binasakan. Sementara ingkang beriman, ingkang menurut, ingkang manut, ingkang membela nabi menapa rasul ingkang diutus, selamat. Selamat. Semua kisah nabi dan rasul nggih sami. Nggih kados mekaten. Cerita lan kisah menika mboten namung kisah menapa cerita ingkang pun waos napa pun mirengaken. Boten sebatas cerita yang dibaca dan didengar. Dirungokake ketimbang kisah nyata. Kenapa? Setunggal. Kisah-kisah menika dipun sebataken wonten Al-Qur'an. Yang namanya Al-Qur'an kan kita percayalah 100% tidak meragukan sama sekali. Lawang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah nyata. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam nggih semanten ugi nerangaken jelasaken di dalam hadis-hadis ingkang sahih. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Yunus, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Yahya, cerita Nabi Zakaria. Nabi itu jumlahnya berapa, Mas? Pertanyaan. Slawe, setitik temen. Pak Dagir mana, Pak Dagir? Oh iya. Lagi nimbang beras. Masalah nimbang beras nanti harus ikut ceritanya Nabi Syuaib. Itu pokoknya semuanya kehidupan kita itu pasti ada. Pasti ada apa? Ada ibroh. Wonten pelajaran ini pun saking para nabi, para rasul, semuanya. Semuanya. Nggih Pak Takir nggih. jumlah nabi pinten Pak Tokir? Selawe, itu selawe. Selawe itu yang kita ketahui nggih, ingkang kita manger tosi asma-asmanipun, nggih to? Ingkang dipun sebat di dalam Al-Qur'an wonten selawe. Tapi jumlah sesungguhnya berapa Mas nggih? Harus antri. Ya banyak sekali bener tapi pira ada berapa Mas? Iya, tiap-tiap muatan di Nabi. Berarti Nabi ya kata bak, sangat. Isa, berapa sa? Ada berapa jumlahnya? Itu ngendikan pun Kanjeng Nabi. Selawai menikah ingkang dipun sebatakan nami-nami ini pun. Nama-namanya. Tapi jumlah totalnya. Loh. Ada, Kanjeng Nabi pun ngendika loh. Hadithnya sahih riwayat Tirmidzi. Oh luwe, sewu luwe. Sewu iya. Dan luwe. Wa rusulan qad qasasnahum. Iya kan? Demikian juga walam naksusum alaik. Ada rasul-rasul yang sudah kami kisahkan, ada yang belum kami atau tidak kami kisahkan. Ada berapa jumlah nabi? Oke, kudune santri ya para amat ya. Yang mau menjawab dapat hadiah. Oh. Ya paling ora tisu. Hadiah napa Pak Takir? Umroh. Nek umroh nyong sing jawab. Nanti yang umroh kan Pak Takir. Ya sendiri. Berapa jumlahnya Pak Kosim? Berapa? Ini harus dicari para pelaku-pelakunya. Jumlahnya berapa? 124.000. Oh, banyak sekali. Iya. Loh, dunia ini umurnya udah berapa tahun? Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang, Maha pengasih. Kan itu. Wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun kampung negeri yang pernah ada di atas muka bumi ini kecuali di sana pasti ada nabi yang diutus. Banyak sekali yang kita kenal sebenarnya namanya, nama-namanya bukan cuma 25. 25 itu kan ada di dalam Al-Qur'an, tapi masih ada nabi-nabi yang lain, nabi apa namanya? Syith, nabi Yusha, nabi Daniel, dan nabi-nabi yang disebutkan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, intinya bukan mengetahui berapa jumlahnya, terus nama-namanya siapa. Yang paling penting kados ayat terakhir wonten surat Yusuf kalawau laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an supaya kita mau mengambil pelajaran. Ulil albab sing menggunakan akalnya. Napa? Akal yang jernih. Sebaliknya. Kisah para nabi, para rasul di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang sahih menawi mboten dipun waos, lajeng direnungaken, diambil pelajaranipun nggih mboten, yaitu tanda-tanda bukan ulil albab. Jadi pinter katanya apa punya titel terpelajar tapi orang ngerti kisah para nabi para rasul ya ngisin-ngisin nah. Pinter apa? Spesialis apa? Oh iya spesialis. Ya tidak bisa. Silahkan jadi orang pinter, silahkan jadi orang terpelajar, termasuk yang spesialis. Ya mangga-mangga baiklah, silahkan. Tapi aja kelalen. Jangan lupa dengan kisah para nabi, kisah para rasul. Ngerti deh, namanya aja. Tapi pelajaran dari perjuangan Nabi dan Rasul, orang ngerti, Masya Allah. Makanya banyak orang pusing, tidak tahu cara menyelesaikan pusingnya. Makanya banyak orang susah, mboten mangertos niki jalan keluare pripun. Dihadapkan dengan masalah kecil saja niku pun sariawan. Lah, asam lambunge kumat. Loh, Mas Aan guyu. Aja tersinggung Mas Aan. Asam lambung apa sariawan biasanya? Asam lambung. Menawi mboten sariawan, sakit gigi, asam lambung, migrain. Langsung cenat cenut, cenat cenut, cenat cenut. S3. Oh, aja gawe erosi lah. Vertigo maksudnya. Vertigo. Fakta akhirnya. Itu begitu. Bisa dipastikan, kita ulangi lagi nggih. Saged dipun pastiaken. Pasti. Orang yang napa sering-sering mumet, ya, sering-sering pusing, itu karena tidak tahu ceritanya Nabi, ceritanya Rasul. Bisa dipastikan. Sing melokro, yang putus asa, yang ahwislah. Itu bisa dipastikan tidak paham kisahnya para Nabi, para Rasul. Kenapa? Karena di dalam cerita-cerita tersebut diterangkan bahwa para nabi dan para rasul itu menghadapi masalah ingkang berat, ingkang aurat, ingkang angel, susah, angelnya luar biasa. Tetapi mereka, para nabi dan para rasul, bisa melaluinya dengan indah, bisa menjalaninya dengan baik. Nah itu kalau kita membaca, memahami, alah, jadi masalah inyong ora sepira. Itu maksudnya. Jadi masalah inyong ya gampang. Dibandingkan para nabi, para rasul. Walaupun berat, walaupun susah, sabar baiklah. Kenapa? Karena nanti kebahagiaan itu hanya Allah berikan untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, misalkan contohipun kisah Nabi Nuh. Nah, ini baru contohnya Pak. Contohnya apa? Ini contohnya. Sangat ngatus seket tahun. Nih. Ya, Masya Allah. Apa ana sing masalahnya luwih angel ketimbang Nabi Nuh alaihissalam? Gak ada. Nggak ada, itu dari satu poin. Silahkan dibaca, bukan cuma Nabi Nuh. Nabi Hud. Nabi Hud itu diutus untuk kaum apa? Nabi Hud. Lah kepriwe, dening sih. Nabi Hud diutus untuk kaum. Aja ragu. Tidak ada pilihan nek ora iki ya kue, nggak ada. Kaum. Nabi Hud itu diutus untuk kaum Ad. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, terutama Fir'aun ketika itu dan bala tentaranya. Kisah-kisahnya sama. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Hud, Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya sendiri. Inni lakum nadhirum mubin. Nuh menyampaikan kepada kaumnya, sungguh saya bertugas memberi peringatan yang nyata untuk kalian semua. Tiap-tiap nabi itu pasti berasal dari kaumnya sendiri. Hikmahnya nopo? Apa hikmahnya? Kenapa tidak diambil dari kaum yang lain? Kenapa tidak diambil dari jenis yang lain? Malaikat misalnya. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, wonten masyarakat engkang beralasan, ya kalau betul Nabi harusnya malaikat dong, masa sama-sama manusia? Alasan baik. Seandainya pun dikirim malaikat, ya belum tentu beriman. Sekarang apa hikmahnya? Apa hikmahnya tiap-tiap nabi diutus saking kaumipun piyambak? Apa hikmahnya? Nah, supaya masyarakat tahu background siapa? Background itu apa, Pak? Asal usulnya. Nabi Muhammad begitu. Dalam banyak kesempatan, apa namanya? Contohnya Raja Heraklius bertanya, nakoni rombongan Quraisy, Muhammad kuwi siapa? Sebelum ditanya kan, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan, Heraklius Raja Romawi takon bertanya, di antara kalian yang paling dekat secara nasab siapa? Secara nasab kekeluargaan yang paling dekat siapa? Abu Sufyan ngajung pulau. Oh iya, karena dekat nasabnya. Baru diterangkan, iya kami tahu dia. Nasabnya juga seperti itu. Raja Najasyi ketika bertemu dengan para sahabat enggak? Sami juga, sama. Diterangkan, ya kami tahu siapa dia, latar belakangnya, asal usulnya. Jelas. Itu hikmah yang luar biasa. Hikmah yang luar biasa. Sehingga tidak ada alasan apapun. Wong dikenal, orang tuanya siapa, keluarganya siapa, dan pasti berasal dari keturunan yang baik. Nasab yang soleh. Orang tuanya pun pasti dikenal bagus, baik. Dari keluarga baik-baik. Jujur, terpercaya, sejak sebelum diangkat jadi nabi. Ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. An la ta'budu illallah. Itu sama ajaranipun sedaya nabi sedanten rasul nggih sami. An la ta'budu illallah. Tujuannya namun setunggal. Mboten wonten tujuan sanes. Tujuan menika an la ta'budu illallah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah cuma satu. Mengupayakan, ngusahakan, pripun carane masyarakat menika sadar ibadah. Tujuan dakwah menika namung setunggal, mboten sanes. Pripun carane masyarakat ngibadah menika namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten dateng ingkang sanes. Jadi dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, boten wonten tendensi menopo kemawon. Bukan untuk dapat harta. Bukan untuk diupah. Bukan untuk mendapatkan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nabi Nuh mengatakan, wa ya qaumi, la as'alukum alaihi mala, in ajriya illa alallah. Itu tiap nabi, tiap rasul nggih sami menyampaikan kepada masyarakatnya, wa ya qaumi, ya kaumku, masyarakatku, la as'alukum alaihi mala, aku tidak minta harta kepada kalian, sing penting padang ibadah wis genah, ya wis cukup, sing penting ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Tidak usah khawatir, jangan takut direbut hartanya. Jangan takut, jangan khawatir dengan dakwahku ini, kemudian pekerjaan penghasilan kalian tersaingi. Aja khawatir. Jangan khawatir ladang dan lahan duitnya kemudian berkurang. Jangan. Karena yang diharapkan itu bukan harta. Bukan materi. Bukan duit. Sama sekali tidak. Mereka para nabi dan para rasul mengajarkan, in ajriya illa alallah, tidaklah pahala dan upahku illa alallah, kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu para nabi dan para rasul. Tendensinya bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bukan supaya dijadikan pejabat, bukan supaya dijadikan apa, seorang pemimpin, bukan. Yang jadi pemimpin-pemimpin silakan. Yang jadi kepala, ya silakan jadi kepala. Yang jadi atasan, monggo, tidak akan diganggu. Tidak akan dirusuhi. Boten. Ingkang paling bahagian, yang paling penting, ayo ibadah. Ayo beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu prinsipipun sedaya nabi, sedaya rasul, sami. Nabi Muhammad nggih semanten ugi. Baru awal-awal Islam didakwahkan. Awal-awal Islam didakwahkan. Mengajak ayo ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan melakukan kesyirikan. Tinggalkan itu semua. Yang dukun-dukun, yang tukang-tukang sihir, yang jimat-jimat, buang. Tawakal itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyembelih untuk selain Allah, tinggalkan. Mau dibilang larung, sedekah laut, sedekah bumi, sami. Menyembelih karena keyakinan ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan madharat, bisa mendatangkan manfaat. Kenek ora diselenggarakan acarane mengko ana bala malah petaka. Harus nyembelih untuk penguasa utara, penguasa selatan. Jangan, karena menyembelih itu adalah ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Berdoa itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadikan mereka yang sudah meninggal dunia setinggi apapun derajatnya, sesoleh apapun orangnya ketika hidup. Jangan dijadikan perantara. Berdoa itu langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uji budak watadai idadani. Apabila hambaku bertanya tentangmu, bertanya kepadamu tentangku, sungguh aku itu sangat dekat. Aku kabulkan doa setiap orang yang mau betul-betul berdoa. Itu tujuannya para nabi. Ketika Nabi Muhammad mengingatkan seperti itu, mereka gelisah, resah, resah, gelisah. Kenapa resah? Kenapa gelisah? Banyak. Tapi ujung-ujungnya satu. Takut kalau kedudukannya tergeser. Takut sekali. Biasa jadi tokoh. Biasa jadi pimpinan. Omongannya digugu. Keinginannya selalu terwujud. Oh, dikawal-kawal terus. Neng dindi. Ya kan? Dihormati. Khawatir, takut. Ini kalau nabi diikuti, nanti orang tidak hormat lagi kepada saya. Saya nanti ditinggalkan. Itu yang paling ditakutkan. Zaman sekarang, gak? Sama juga. Sama juga. Jelas-jelas dakwahnya baik, dakwahnya Quran, dakwahnya sunnah, dakwahnya tauhid. Nek melu, ya jabatan ini hilang. Nek melu, aduh, suarane berkurang. Iya, nek melu sholat jamaah terus, sing milih nyong sedikit. Ya jelas sedikit. Kalau taat beragama, malah gak dipilih, Pak. Pada wedi sih, mana kepilih, ya. Terus syariat agama, syariat Islam diterapkan. Ada. Jangan. Iya, alah abah, cenengilah. Iya. Takut, waduh, waduh. Takut kedudukannya. Padahal Nabi Muhammad sampun ngendika, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyati idza faquhu. Orang terbaik di dalam Islam itu adalah yang terbaik di masa jahiliyah, asalkan mau sinau. Kalau dia punya jabatan, kemudian belajar agama dengan baik, orang akan semakin hormat, semakin segan. Tapi karena rasa takut, rasa takut, rasa takut tadi, akhirnya ditentang. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Mereka menghubungi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, bu ya kamu ngomong sama keponakanmu, nah diomongi kayak perakane lah. Jaluknya apa sih? Pengen apa? Yang penting mandek, aja ngomong-ngomong maning lah. Jaluk harta. Nek pengen harta, KKB harta semenanjung Arab. Bukan cuma semekah, sesemenanjung Arab. Dikumpul, nah, diwayahkan karo keponakane. Pirasih butuhnya. Kan gitu. Lo butuh berapa duitnya? Yang penting lo diam aja. Gitu kan nanya, ya kan? Meneng bae lah. Uang tutup? Ada gak uang tutup mulut? Ya ada. Jare ben kena duit, yang penting orang ember. Uang tutup mulut. Masya Allah. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Pengen apa sih? Pengen wong wedok sing paling ayu. Pira. Gitu. Sing apa? Amrun. Oh, namanya Amrun. Oh, Amrun, Mbah Amrun. Kok Mbah Amrun? Pak Rahmat juga jenis pengen. Masih muda ya. Gimana Pak Takir? Apa? Oh, cuma tunjuk sasaran. Oh, Amrun. Ini Mbah Amrun melakukan perlawanan ini. Mungkin loh. Jadi itu berusaha dibujuk Nabi Muhammad. Pengen apa? Wong wedok ayu? Pira. Kita cari. Akan kita serahkan anak-anak kami, saudara-saudara kami, saudara-saudari kami. Yang penting menanglah. Aja ngomong bae lah. Jangan mengkritik kebiasaan-kebiasaan kami, tradisi-tradisi kami. Jangan. Pengennya apa? Dadi raja? Pengen jabatan maksudnya raja. Pengen dadi raja Arab? Bukan cuma Mekah, Hijaz atau negeri Yaman. Raja Arab. Hari ini kami nobatkan jadi raja. Tanpa pertumpahan darah, orang nganggo biaya. Orang usah. Apa? Janji ngana, janji ngemek. Nggak usah janji-janji. Langsung hari ini kita angkat, kita nobatkan jadi raja Arab. Yang penting aja ngomong. Tutup mulut lah. Apa janjinya keponakannya larang ke pemriwe? Kena sihir? Dikoletakan tabib karo dokter lah. Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaran-tawaran itu. Apa jawaban Nabi Muhammad alaihi wasallam? Pamanku, seandainya mereka bisa dan mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya saya berhenti, ora bakal. Tetap akan saya lanjutkan. Gitu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibujuk, dirayu. Mereka berusaha menggunakan cara-cara yang halus seperti tadi. Tapi ya mereka tidak menyerah. Cara-cara itu ya sudah mulai berubah. Mulai kasar. Ancam mengancam. Main ancam mengancam. Para nabi siapa yang tidak diancam? Semua nabi diancam. Sedaya nabi. Sedaya nabi, masyarakat, warga, keluarga, piyambak loh. Ingkang boten seneng, ingkang boten setuju, pasti ngancam. Kowe nek ora mandek, ora meneng, bakal tak rajam. Itu kata bapaknya Nabi Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim. Kowe nek ora meneng, ora mandek, bakal tak kerajak gue. Wahjur nih malian, wes nyong dinengah baik, aja ngurus-ngurusi nyong. Apa urusanmu karo nyong? Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya sendiri, nah ini bapaknya wong liang. Ya wajar, bapaknya dewe kayak gue. Ya ilang-ilang dong si jiwis lah. Maksudnya kehilangan anak si jiwis apa-apa ya? Kamu manang-maning. Gimana Pak Takir? Oh kan istri. Itu bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga kaum Lut, ya, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Yunus, kaumnya Nabi Ibrahim semuanya. Mereka mengusir ya kan? Mereka mengancam, tak usir lo. Kamu bakal tak usir lo, tak demo lo. Iya sama, zaman dulu sama sekarang juga ditakut-takuti, di demo, digerutuk sama massa, ya kan? Bakal diusir dari kampung sini. Pergi. Kamu kalau enggak manut sama kita di sini, pergi aja di tempat yang lain. Masya Allah. Itu ancam mengancam. Sampai pada tingkatan apa? Sudah tekad bulat untuk membunuh. Sampai bertekad bulat untuk apa? Membunuh. Termasuk Nabi Muhammad SAW pun demikian. Sudah mereka sepakat untuk apa? Untuk membunuh. Rumah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dikepung. Yang mengepung siapa? Yang mengepung itu kan perwakilan-perwakilan. Suku-suku kabilah-kabilah yang ada. Pun dalemipun Kanjeng Nabi pun dikepung. Kalih pemuda-pemuda hebat menurut mereka sing paling top gelut. Iya kan? Nek carane sekarang ya preman lah. Geng, tukang pukul, algojo, sing jago-jago itu sudah dikepung mau dibunuh. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melindungi Nabi. Nah itu pelajaran penting bahwa apa? Apapun kondisinya, siapapun yang memusuhi, seberapapun kekuatan yang memusuhi, asalkan dakwahnya ikhlas, tujuannya nggih. Patus redaning Allah Subhanahu wa taala. Boten bakal, boten mungkin Allah membiarkan. Tidak mungkin. Pasti Allah memberi pertolongan, paring pertolongan. Pasti Allah biar. Dengan cara yang tidak pernah terfikir sama sekali oleh kita. Dalam para Injil enggak ada. Iya. Iya, tidak ada yang menyenangkan. Merepotkan semua. Maksudnya merepotkan membuat repot kan? Iya. Ya, kenapa coba? Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, kan kita tanya jawab. Iya, Pak Rahmat tanya, saya jawab sekarang giliran saya yang tanya nih. Pak Amrun gimana Pak Amrun? Kenapa pertanyaan Pak Rahmat tadi kan? Apa semua nabi itu apa namanya? Apa ada nabi yang tugasnya enak? Kok seakan-akan ceritanya kalau kita dengar kan semuanya merepotkan. Iya, jawabannya tidak ada yang enak. Nabi Yusuf. Wah. 30 tahun pisah karo wong tua. Enak apa putu? Sing dihadapi kakak-kakak kandung. Setelah diangkat jadi nabi masih juga. Kadosnya sih berat ya menghadapi kakang-kakangnya dewek loh, dulure dewek loh. Mending menghadapi orang yang tidak dikenal sewu daripada kita berselisih dengan kakak kandung sendiri cuma satu. Benar apa enggak? Bener nggih? Mending ngadepi mungsuhan karo wong liya lah daripada kakang dhewe iki. Allah kakang. Nyung arep ngapa nggih siki? Kan itu. Arep melawan ya kakang dhewe, arep nyauri ya. Ya ora kepenak kakang dhewe. Ini kakak-kakaknya luar biasa. Karena sejak kecil memang apa namanya Nabi Yusuf sudah bermimpi inna ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aitu hum li sajidin. Berat itu menghadapi kakang-kakangnya sendiri, bukan cuma satu. Sekarang kepenak napa mboten Pak Rahmat hidup jadi budak? Ya Nabi Yusuf kan jadi budak diperjualbelikan. Terjauh. Ditanya sih ya jadinya menjawab. Untuk membuktikan bahwa tidak ada tugas Nabi yang kepenak. Diperjualbelikan jadi budak. Dicemplung nasumur ya, dicemplung nasumur. Setelah dicemplung nasumur jadi budak diperjualbelikan kayak barang. Kayak barang diperjualbelikan, enggak ada harganya. Kali itu. Berat apa orangnya digoda orang wedok. Ayolah. Ah itu merepotkan itu, merepotkan. Oh, ya bukan enak lah kepriwe kepadanya. Rata-rata apa? Anak sepete. Itu berat sekali itu. Ujian iman. Kan itu. Tempat sepi, enggak ada yang lihat, terus cantik. Yang ngajak cantik, Nabi Yusufnya sedang bujang, sedang puncak-puncaknya muda, ya kan? Dua-duanya lah, oh faultnya. Kalau ini sih satu-satu untol. Kemudian yang mengajak itu yang sudah banyak memberi kebaikan untuknya, sudah dianggap sebagai ibu sendiri, semuanya sudah ujian. Sampai akhirnya Nabi Yusuf ini, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yadu'unani ilai. Aku lebih milih ning penjara. Saya lebih memilih di penjara daripada hidup dalam godaan-godaan wanita sebelum ini. Sing goda orang mung siji. Kan itu. Geng perempuan. Loh. Saya menggoda bukan cuma satu. Geng perempuan aja. Ke ujian Pak Kemat. Bagi abot banget ya. Mending menghadapi musuh sewu sing nganggo pedang terang-terangan ya kan. Gelut lah. Daripada sing diutus wong siji wong wetuk ayu. Ya Allah. Runtuh imannya. Oh jare rejeki ku priwe. Iya maksiat rejeki ya Pak ya. Iya, itu. Kemudian dipenjara. Dipenjara itu bukan karena kesalahan yang diperbuat. Iya kan? Bukan karena kesalahan yang diperbuat. Di penjara, jenenge penjara hidupnya mesti susah. Hidupnya pasti susah. Ya, lanjut. Ya benar dong. Iya, benar. Betul. Ganteng banget. Nah, mudah-mudahan husnul khotimah besok di surga ketemu Nabi Yusuf. Ya. Itu sudah itu caranya. Ranking 1. Ora apa-apa ya. Jadi apa itu beliau Nabi Yusuf itu diberi syatrul hasad. Jadi separuh dari kegantengan itu, kecakapan, kegagahan itu dipenjara. Dipenjara berapa tahun? Kurang lebih 7 tahun, ya. Lama itu bid'ah sini di penjara berat loh hidup di penjara tidak punya sanak kerabat tidak ada keluarga pisah ke orang tuane. Setelah itu keluar dari penjara apa ya wis ceritane kepenak ya ora diangkat jadi bendaharawan menteri koordinator kesejahteraan dan perekonomian rakyat koordinator. Bukan cuma Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, tapi koordinator semuanya. Lah itu mengatur negeri yang sedemikian luas, ya ora kepenak lah. Bendina-bendina umat ini mikir gimana, ini bakal 7 tahun yang akan datang, 7, itu akan ada nanti masa 7 tahun paceklik udan ora ana, sing bertani berkebun ya ora bisa. Kan itu. Gimana caranya mengatur ini supaya masyarakat tidak ada yang mati kelaparan? Jangankan mati kelaparan, lapar baik aja lah diatur. Itu masya Allah, berat sekali. Jadi orang nabi apa rasul sing uribe kepe. Tapi pada akhirnya baru wal aqibatulit taqwa atau wal aqibatulil muttaqin. Semua nabi akhirnya nanti ceritanya indah. Iya begitu, ceritanya indah bersama dengan para pengikutnya. Nabi Yusuf ceritanya indah banget. Berakhirnya kan begitu. Kakang-kakang ngakoni salah. Ketemu maning karo bapak ibune. Indah ceritanya. Nabi Nuh juga seperti itu. Di akhir cerita, beliau dan para pengikutnya akhirnya selamat. Hidup dengan aman, sentosa, ibadah. Karena mereka yang menentang sudah habis oleh air bah. Kan begitu. Nabi Ibrahim pun demikian. Nabi Ibrahim di akhir cerita bahagianya luar biasa. Puluhan tahun sampai 60 tahun lebih tidak punya anak. 80 tahun bahkan sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Berpisah dengan bapak dan masyarakatnya. Akhirnya apa? Di usia yang senja seperti itu. Punya anak dua lagi. Anaknya nabi. Turun-temurun jadi nabi. Indahnya luar biasa. Nabi Yunus juga seperti itu. Nabi Musa pun demikian. Nabi Muhammad juga sama. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi Muhammad meninggal dunia dalam keadaan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau saksikan orang berbondong-bondong masuk Islam. Dulu engkau berdakwah, berjuang, yang menyambut sedikit. Bahkan engkau diusir dari kampung ini, diusir dari tempat ini. Dilempari sampai engkau berdarah-darah, dibenci, diperangi. Bahkan sebagian pengikutmu terbunuh. Ya. Tapi sebelum meninggal, ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillah. Tidak usah ke sana, mereka yang datang dari seluruh penjuru dunia. Menyatakan masuk Islam. Maka Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyak-banyak bertasbih. Banyak-banyak istighfar, kan itu. Sama juga sekarang, siapapun yang mengikuti jejak para nabi dan para rasul akan mengalami hal yang sama, cerita yang sama pasti. Enggak mungkin enggak. Berdakwah di keluarganya, berdakwah di masyarakatnya, sing diajak-ajak kesaenan. Nggih, perkawis sing ngang becik. Yang dilarang yang aja-aja haram. Itu bukan mengharamkan dari diri sendiri. Lah itu firmannya Allah, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak. Nanti yang menolak sampai akhirnya pakai kekuatan fisik, fitnah sana fitnah sini. Diusir dari masjid ini aja. Rampung gawe surat, mohon maaf ini karena permintaan masyarakat, permintaan jamaah, pengajian cukup di sini saja, jangan dilanjutkan lagi. Itu yang pakai surat. Yang terang-terangan pakai lisan, yang pakai demo, menolak, pergi, woi, pindah sana, mau bangun pondok diangel-angel, bangun masjid langsung diprotes, ya kan, undang kiai juga diprotes, ya semacam-macam seperti itu. Tapi pada akhirnya nanti yang kita harapkan apa? Indah ceritanya, seindah kisah Nabi Yusuf. Yang kita inginkan itulah. Yang kita inginkan itu. Mereka yang sebelumnya berseberangan akhirnya apa? Bersatu. Yang kita inginkan akhir cerita seindah kisah Nabi Yusuf. Yang dulunya menentang akhirnya menerima. Yang dulunya menolak malah mendukung. Dulunya yang paling terdepan untuk yang akhirnya monggo silahkan dipakai masjidnya. Mau dipakai untuk pengajian silahkan. Mau dipakai untuk apa namanya tablik akbar ya monggo, mau dipakai untuk apa pengajian anak-anak ya silahkan, mau dipakai untuk khutbah Jumat ya monggo, kan begitu harapannya. Seindah akhir kisah Nabi Yusuf, jadi ya kepenak akhirnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan cukup dan bermanfaat. pun hampir setengah jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.